Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah Faslun fi dhamn hadhihi al-ahadith al-mutaqaddimah istihbab at-tarawih wa istihbab al-hijamah wa anna takuna fi al-mawdi' alladhi yaqtadhihi al-hal wa jawaz ihtijam al-mahrim wa in ala ila qat'i shay' min ash-sha'r fa inna dhalika jaizun وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب وجواز احتجام الصائم فإن في الصحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولكن هل يفطر بذلك أم لا مسألة أخرى الصواب الفطر بالحجامة لصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير معارض وأصح ما يعارض به حديث حجامته وصائم ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور أن الصوم كان فرضا وأنه كان مقيما وأنه لم يكن بمرض يحتاج معه من حجامة الرابع أن هذا الحديث متأخرا عن قول أفضل الحاجم والمحجوم وإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعل على البقاء الصوم مع الهجامة وإلا في المعنى أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها أو من رمضان لكنا في السفر أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو الحاجة من به مرض إلى الفطر أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليه لكنه مبقى على الأصل وقول أفطر الحاجم والمحجوم ناقل ومتأخر فيتعين المصير إليه لا سبيل إلى إثبات واحد من هذه المقدمات الأربع فكيف بإثباتها كلها وقال الإمام ابن القيم رحمه الله dari pembahasan yang sebelumnya terkandung di dalamnya hadis anjuran untuk berbekam juga anjuran untuk berobat. Obat sifatnya umum. Kalau zaman sekarang ada obat kimia atau obat herbal, apapun itu bentuknya, maka dianjurkan dalam syariat Islam. Ya. Apapun itu bentuknya dari berobat dengan syarat tidak melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dianjurkan berobat, kemudian juga dianjurkan berbekam. Dan berbekam, kata Ibnu Qayyim, sesuai dengan kondisional tubuh, hajat, kebutuhan, tergantung situasi dan kondisi. Wajawazu ihtijam al-mahrim, bagi yang ihram boleh dibekam. Ya, wa in ala ila qad'i syai' min asy'ar walaupun ada yang dipotong dari rambutnya dalam keadaan ihram. Fa in dzalika jaiz, kata Ibnu Qayyim boleh. Misalkan dalam keadaan ihram harus dipotong rambutnya sebelum selesai semua dalam keadaan butuh dibekam. Maka yang demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah boleh. Ada juga pendapat kata Ibnu Qayyim harus bayar fidyah karena dia berbekam. Ini nazar. Artinya perlu dicek lagi kebenarannya. Ada juga yang mengatakan wajib harus membayar fidyah. Nah, pendapat yang mengatakan wajib maka tidak kuat wala yaqwal wujub. Ini masalah ihram. Salah ihram boleh. Ibnu Qayyim membolehkan seorang yang ihram baik umrah maupun haji ketika dia membutuhkan walaupun memotong rambutnya maka tidak membayar fidyah dan tidak wajib. Nah, ini pendapat siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Permasalahan berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Ya, padahal dulu berbekam itu dengan menggunakan tanduk disedot tanduknya, darahnya, Nah, Ibnu Qayyim di sini mengatakan boleh orang yang berpuasa berbekam, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dalilnya apa? Anna Rasulullah SAW ihtajamu sa'im. Pernah Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan berpuasa. Ini riwayat Bukhari, Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Abbas. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Akan tapi ada pertanyaan, apakah boleh dia berbuka atau tidak? Nah, atau nah, gara-gara dia berbekam, dia berbuka. Hal yukhtar bidzalik, apakah gara-gara dia berbekam maka dia boleh berbuka atau makan? Wasab al-fitr bil hijama. Yang benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah, boleh bagi seorang berbuka karena dia berhijamah, berbekam. Ya. Nah, karena telah sahih dari Rasulullah SAW, tidak ada pertentangan. Ya. Wa sah ma yu'arid bi hadis hijamah wa wasaim. Dan riwayat yang paling sahih yang 6 bertentangan dengan riwayat yang tadi adalah Rasulullah SAW berhijamah dalam keadaan berbekam. Nah, berhijamah dalam keadaan berbekam. Walakin, akan tapi, wala yadullu ala adam al-fitr illa ba'da arba'ati umur. Tidak menunjukkan, bukan artinya tidak berbuka, kecuali setelah 4 perkara. Nah, yang pertama, puasanya adalah puasa yang fardu, puasa Ramadan. Yang kedua, dia dalam keadaan mukim. Yang ketiga, anna lam yakun bi marad. Dia tidak dalam keadaan sakit yang dibutuhkan untuk berbuka, artinya dalam keadaan biasa-biasa saja. Kalau dalam keadaan sakit, berbeda lagi nanti. Dia berbuka puasa karena sakit, kemudian dibekam. Arabi anna hadzal hadis mutaakhir, hadis ini 6 ihtajama wa huwa shaim, hadis ini lebih terakhir daripada aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam itu harus berbuka. Mana yang mutaakhir, mana yang mutaqaddim? Yang mutaakhir adalah apa? Ihtajama wa wasaim. Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan berpuasa. Hadis yang sebelumnya berarti nasikh wal mansukh, ada yang dihapus, ada yang menghapus. Ya, yang terakhir yang tadi. Yang awal hadis yang pertama adalah afdharul hajim wal mahjum. Ya, bagi yang berbekam, ya tukang bekamnya, dan yang dibekam, maka ini dia harus berbuka. Ini dihapus dengan apa? Dihapus dengan apa? Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Faidah sahabat hadir muqaddimat al-arba, kalau 4 perkara ini sudah ada, amkan al-istidlal bifi'lih, maka bisa untuk melakukannya. Ya, yaitu ala baqa shaum, dia terus berpuasa ya dalam keadaan 6 dia berbekam. Artinya mengikuti apa? Hadis yang pertama, ihtajama wa shaim. Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat apa tadi? Dia harus puasanya puasa wajib, ini puasa Ramadan. Yang kedua, dia dalam keadaan mukim. Kalau dalam keadaan safar, maka dia safar boleh berbuka karena safar, kemudian dia berbekam. Ya. Atau keadaan yang ketiga dia dalam keadaan sakit. Kalau sakit berarti enggak berpuasa Ramadan. Dia uzur, dia bisa makan, minum, berbekam juga bisa. Nah, dan hadis ihtajama wa sa'im ini hadis yang mutaakhir daripada hadis aftar al-hajim wal-mahjum. Kalau empat perkara ini sudah ada, maka bisa dijadikan sebagai pegangan as-shaum al-hijama. Seorang berpuasa, berbekam, berpuasa itu boleh. Nah, kalau tidak bisa, famal mani ayakun as-shaum naflan. Ya. Yajuzul khuruj minhu bil hijama wa ghairiha. Seperti seorang yang berpuasa tapi puasa sunnah. Ya, berpuasa sunnah ya boleh. Dia berbekam dalam keadaan berpuasa sunnah, boleh berbuka, boleh melanjutkan. Atau puasa Ramadan tapi dia safar ke Jawa, nanti dalam perjalanan atau musafir masih dalam keadaan safar dia berbekam. Ya. Atau dia sakit di rumah, sakit harus dibekam. Ya, maka baginya boleh untuk berbuka walaupun puasa Ramadan karena dia dalam keadaan apa? Sakit. Dia berbuka kemudian berbekam. Aw yakunu fardhan min Ramadan fil hadar min ghairi haja ilaihi lakin mubaqqa 'ala al-'asr. Akan atau keadaan yang lainnya ya puasanya adalah puasa Ramadan dan dia bukan safar, bukan musafir dan tidak ada hajat, maka ini kembali kepada asalnya. Kemudian afdal al-hajim wal mahjum naqil wa mutaakhir wa ta'ayyan al-musir illa sabila ila itsbat wahid min hadhihi al-muqaddimat al-arba. Fa kaifa bi itsbat kulliha? Nah, وفيها دليل على استئجار الطبيب وغير من غير عقد إجارة. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, bolehnya membayar tukang tabib, tukang bekam, istijar, mengupah, ya, mengupah, memberikan upah kepada tabib, pada tukang bekam atau yang semisalnya. Min ghairi aqd ijarah, enggak harus pakai akad. Ya, saya akad dulu, perjanjian dulu misalnya. Ya, setelah dibekam mau dia kasih, ya silakan. Bal yu'tihi ujral mithl aw ma yurdih. Boleh baginya memberikan uang atau ganjaran, ya, dengan uang atau sesuatu yang diridhoi, disukai oleh orang tersebut. Nah, karena bolehnya ini apa? Rasulullah SAW memberikan upah kepada tukang bekam berapa? Berapa? Satu dinar, berapa dinar? Apa empat dinar? Tapi empat dinar, satu dinarnya empat gram emas. Satu dinarnya 4 gram emas. Rasulullah SAW ngasih kepada tukang bekam 4 dinar. Jadi berapa tuh? Hah? 16 gram kali 800 berapa jadinya Mas Untung? Hah? Kam, berapa? 12 juta. Allahu Akbar. Kaya tukang bekam. Nah, Imam Ahmad mempraktikkan itu. Ya, ketika melewati hadis itu Imam Ahmad mempraktikkan itu. Ada pun hadis apa? Kasbul hajjam khabis. kerjaan tukang bekam itu khabis. Disebutkan oleh para ulama termasuk alasannya kenapa khabis jelek, karena disedot ya dari darah, dikeluarkan terus disedot masuk mulut, ini yang khabis. Paham gak? Karena metode bekam dulu apa? Pakai sedotan yang ini? Bukan, enggak ada. Enggak ada. Dulu pakai apa? Tanduk. Tanduk biasanya dibolongin tuh yang ujungnya disedot, kasih permen karet. Yang lengket-lengket. Ya. Disedot lagi, dibuang, masuk. Ada darah yang masuk ke mulut, kerongkongan. Dibuang. Biasanya seperti itu. Karena kita pernah nyoba di Damaskus dulu seperti itu, memang orang tua ya dia sedot darah. Nah, ya ada yang sampai masuk darahnya. Ini yang makna, maknanya apa? Khabis. Ini makna khabisnya ini ya, kadang berceceran darah bahkan masuk ke mulut. Mafhum hadza? Seperti Rasulullah SAW ya, dari masalah apa? Man akala basal, barang siapa makan bawang putih, bawang merah, wala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Ditafsirkan oleh para ulama karena khabis. Khabis itu jelek. Bau jengkol, pete, bawang putih, bawang merah, kalau yang mentah-mentah itu bau. Allahu akbar. Itu udah baunya kemana-mana. Itu maksudnya. Khabis itu bau. Apalagi kalau biasa makan jengki. Ya. Nah, jengkol dan teri. Nah, jengkolnya, petainya. Bawang putih, bawang merah juga bau. Itu khabis. Khabis itu karena mengganggu tetangga ketika sholat. Ya. Lah sekarang khabis, apakah artinya khabis jelek itu haram? Enggak harus haram, tidak mesti haram. Lah kita makan jengkol haram? Halal. Ya, kita makan petai atau bawang putih, bawang merah, ya khabis dalam artian kotor, jorok, ya bau, ya apalagi sholat, ya apalagi nggak mandi misalnya, nah, itu juga bau, gitu, jangan tersinggung, nggak, yang nggak mandi. Nah, artinya apa? Itu maknanya khabis. Bukan artinya bawang putih, bawang merah, dan yang semisal yang bau-bau itu haram, bukan. Nah, itu dia. Makna dari kasbul hajjam, khabis. Ya. Jadi tukang bekam itu khabis. Maknanya ya karena sering dia sedot darah bekam itu sehingga kemasukan apa? Darah ke mulutnya. Itu masuk yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Adani hafizahullah. Maksud mana dengan itu? Nah, kemudian wabi dari Al-Jawaz takassub bi sinatil hijamah, boleh profesinya dengan profesi hijamah. Ini bilang siapa nih? Bukan ana ya. Ya, tenang. Ini Ibnul Qayyim. Saya kalau antum profesinya hijamah, ah ini bawa buku Zadul Ma'ad nih. Nah, ini soroha, bahkan soroha. Jelas, terang-terangan. Ibnul Qayyim mengatakan, jawaz. Ya, bolehnya. At-takasub. Takasub dan profesi. Bisinatil hijamah. Ya, kerjanya hijamah berbekam. Wa in kana la yatib bil hur akal ujratin min ghairi tahrim alaih. Sekarang kalau dia enggak pandai, enggak paham berbekam. Ya. Akal ujratin min ghairi tahrim alaih. Misalnya dia profesinya mungkin enggak pandai dalam artian ya masih barulah, ilmu mah ada, tapi mungkin baru belajar bekam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku ujratihi min ghairi tahrim alih, memakan upahnya tidak haram. Fa'inna Nabi SAW a'tahu ujrahu wa lam yamna'u min akli. Alasannya enggak haram, kata Ibnu Qayyim, karena Nabi SAW pernah memberikan uang ya, kepada tukang bekam, dikasih, dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memakan harta tersebut. Nah, ini akan dijelaskan Ibnu Qayyim. Wa tasmiyatu iyyahu khabithan ka tasmiyati lithum wal basal al khabithain. Penamaan Rasulullah SAW menamakan kasbul hajjam khabith. Rasulullah SAW mengatakan tukang bekam atau pekerjaan bekam itu khabith, jelek, kotor, jorok. Ya, ini soroham malah, jelas, lugas, tegas. Sama seperti penamaan Rasulullah SAW kepada bawang putih, bawang merah, dua-duanya khabith. Jelek, kotor, jorok, maksudnya bau. Makan ketoprak maka bawang putih enggak masuk untuk pakai bakso kabeh semua masakan bawang putih bawang merah masuk masjid enggak masuk untuk masuk ya kadang kalau enggak sikat gigi Allahu Akbar takbiratul ihram udah bau bawang putih apalagi tukang bakso tukang ketoprak ya atau tukang jualan bawang putih, bawang merah. Ya. Ini maknanya khabis. Khabis itu bau, kotor, jorok. Bukan haram. Jangan salah. Walam yalzam min dalika tahrimu. Enggak harus haram, kata Ibnu Qayyim. Waduh, pas ini. Ah, ini Ibnu Qayyim ya. Bukan anak. Ah, cuman baca. Kalau salah, antum bantah itu Ibnu Qayyim. Silakan. Tapi ma'ad dalil. Harus dengan dalil. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Harus bantah dengan dalil. Ilmiah. Kalau bisa. Nah. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti itu. Lihat Zadul Ma'ad. Atau Tibun Nabawi. Juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fi dalil ala jawaz darbil rajal wal kharaat. Ala abdi kulla yawmin syai'an ma'luman biqadr taqatih. Wanal al-'abdu yatasarrafu fima zada 'ala kharaji wa lam yamna tasarruf lakana kasbu kullu kharajan wa lam yakun litaqdiri fa'ila bal ma zada 'ala kharaji wa huwa tamliku min sayyidi law yatasarrafu kama arada wallahu a'lam. Bolehnya seorang tuan ya nah mempekerjakan budak. Ya, ada penghasilan dari situ diambil, ya atau mungkin dibagi bulan berapa budaknya, tuannya berapa, dan tuan berhak untuk mengatur itu semua, pengeluaran, pemasukan. Nah, dan itu hak milik tuannya, ya. Nah. Ini kesimpulan dari sebelumnya berarti. Artinya, misalkan dia memiliki budak, budaknya bisa keterampilan bekam, keterampilan kayu atau apapun itu, tetap hartanya milik siapa? Tuan, bukan milik budak. Mafhum ada? Nah, ini kalau budak. Ya. Wallahu a'lam bissawab.